Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nitaba'u dah salama tasliman kathira wa ba'd wa man asabqi. Itu belum dimerja ya? Sudah dimerja belum? Sudah. Kemarin. Terakhir kemana sampai? Waqad tuzadu kana fi hashwin kama kana asaha ilma man taqaddama. Ya, arif. Waqad tuzadu kana fi hashwin. Waqad tuzadu kana fi hashwin kama kana asaha ilma man taqaddama. Wa harfu adfin qad harfu taqlilin mabni ala al-asukun. Tuzadu fi mudhari'un maghwila sighah. Marfu'un litajarrudihi an-nasibul jazimu alamatu fi ad-dhammah. Kana kusida bihi lafzuhu fa'il marfu'un wa alamat rafihi dhammah muqaddarah ala akhirih wa lam yudhir isghal mahal bi hatl hikayah fi hashwin jar majur fi hafu jar hashwin ism majurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasra al zahir ala akhirih wa jar majur mutalaq bi tuzad kama kana sahihan min taqdama ka jarah liqawli mahdhuf taqdiruhu ka qawlika wal jar majur muta'alliqun bi khabar mahdhuf li mutada' mahdhuf ma kana asaha ilma man taqaddama ma ta'ajjubiyah bi ma'na syai' 'azim mabniun 'ala asukun fi mahall rafil mubtada' kana za'idah asaha fi lumad li ta'ajjub mabniun 'ala fathi wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ilma man taqaddama ilma maf'ul mansub bi مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح ظاهر على آخره وهو مضاف من اسم موصول مبني على سكون في محل جر مضاف إليه تقدم في الماض مبني على الفتح والألف الإطلاق وفعل ضمير مستتر فيه جواز تدروه ويعود إلى من والجملة اسم موصول لا محل الإعراب ولا عيد ضمير فيه حسن الله فيك. إذن كان لها ثلاثة أقسام. أحدها ناقصة. ناقصة. والثاني تامة. التامة. الثالث زائدة. الزائدة. يعني الناقصة التامة الزائدة. ما مثال ما الناقصة؟ كان زيد قائما. والتامة فإن كان ذو عسرة. والزائدة ما كان أصحى. ما كان أصح علم من تقدم. تقدم زيادة كان هل قياسي أو سماعي؟ قياسي في صيغة التعجب حسن وفي غيرها سماعي. سماعي. أثمن إيتي بشيء من كلام العرب في زيادة كان. Apa contohnya? فكيف إذا مررت بقوم فكيف إذا مررت بقوم بداري فكيف إذا مررت بداري قوم بداري قوم وجيران لنا كانوا جيران لنا كانوا كرامي. Ulang. Ain. فكيف إذا مررت بداري قوم جيران لنا كانوا كرامي. Kau minu jironin lana kanu kirami. Dukhulu kana az-zaida baina al-jari wal-majrur. Hal huwa sahih? Syad. Ay syad, syad. Misalu? Saratu bani Abi Bakrin tasama. Tasama ala? Tasama ala ala musawamati. Ala al musawamati. Ali Rabi. Ali Rabi. Mana syadna? Syad Khalil. Ya, Khalil. Waqad zadu kana fi hashwin kama. Na'khud min hadha sadr thalathu mafhumat. Ya, al-awwal. Apa? Pemahamannya bisa kita ambil dari jawaban beliau. Waqad tuzadu kana fi hashwin kama. Yang pertama anna kana tuzadu fi hashwil kalam mutlaqan. Fi hashwil kalam. Tsani annahu anna ziyadataha tunqas illa fi qalilah sedikit qalilah. Ya, terus kemudian